يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan usul fikih kita syarah warafat dari halaman 90 dan mudah-mudahan sampai ke halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'abwab usul al-fiqh. Kita mulai yang pertama. Wa'abwab usul al-fiqhi aqsamul kalami wal-amru wal-nahi wal-nahyu والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Ini semua abwab dalam usul fikih secara global aja. Ini belum semuanya. Ya, kita punya kalam, amar, nahi, am, khos, mutlak, muqayyad. Ini tambahan dari al-mahalli. Al-mujmal lawannya dari mubayyan. Jadi di sini ada amar lawannya dari nahi. Am lawannya dari khos, mutlak lawannya muqayyad, mujmal lawannya mubayyan, zahir lawannya muawwal. Ya. Zahir lawannya muawwal. Kemudian nasikh lawannya mansukh, ya. Sudah. Hadhar lawannya ibaha. Mufti lawannya mustafti. Ya, mufti itu mujtahid, mustafti itu muqallid. Oke, sudah selesai alhamdulillah satu halaman masyaallah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan di sini enggak ada penjelasan di sini. Ya, tapi ada tetap unsur-unsur tetap ada. Enggak ada qaulu syarih saya ti akan datang sa'i al muawwal yaitu nanti muawwal akan datang fi kalamil musannif. Tapi bagaimanapun kita langsung berlanjut ke halaman kedua alhamdulillah. Cukup 1 menit kita menghabiskan satu halaman ini legendary. Ini sesuatu yang legenda ini belum pernah ada sebelumnya. Aqsamul iya. Aqsamul kalami bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Aqsamul kalami bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Macam-macam kalam dari sisi susunannya itu, ya. Ma yatarakkabu minhu itu dari sisi tarkibnya. Bi'tibari tarkibihi gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kata Imam Al-Haramain rahimahullah, fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al kalamu isman au ismun wa fi'lun au fi'lun wa harf. Nah itu dari warqatnya au ismun wa harf. Berarti ada berapa ini? Coba kita baca. Adapun ya, macam-macam kalam maka minimal susunannya ya, fa aqallu ma yatarakkabu minhu. Minimal susunan kalam yang paling minimal untuk menjadi kalam atau jumlah mufidah itu pertama isman dua isim seperti mubtada dan khobar ya kan. Kemudian ismun wa fi'lun itu juga mubtada bukan itu bisa jumlah fi'liyah juga tapi di sini dahulu ismi. Sebenarnya ismun wa fi'lun itu bisa juga jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang penting komposisi keduanya itu imma satu isim dan satunya fi'il. Baik fi'il dulu atau isim dulu. Kalau misalnya isim dulu misalnya Zaidun qoma itu berarti mubtada khobar. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya qoma Zaidun berarti jumlah fi'liyah berarti dia fi'il dan fa'il. Itu udah sah itu. Itu udah sah. isman, dua isim, kemudian isim dan fi'il itu oke. Oke. Tapi sekarang masalahnya au fi'lun wa harf. Nah, ini yang jadi masalah. Seperti ma qoma. Ma di sini harf, harfu nafi. Qoma fi'il. Baik, apakah itu bisa menjadi jumlah mufidah begitu saja? Pada dasarnya enggak. Jadi di sini harf dan fi'il. Tapi kalau kita lihat dari prakteknya, contohnya ma koma, dia tidak berdiri. Kalau Indonesia kan memang dia tidak berdiri. Tapi ketika jumlah mufidah antum bertemu pada orang antum kan ma koma. Ma koma, dia tidak berdiri. Itu tidak memberikan faedah. Dan itu tidak akan membuat mukhatab itu diam, enggak. Mereka bertanya, maksudnya apa gitu. Tetapi bisa enggak menjadi jumlah mufidah? Sebenarnya ya, tak awalnya enggak bisa kan? Secara komposisi itu, secara komposisi secara independen enggak bisa. Tapi pada beberapa konteks bisa. Ketika menjawab suatu pertanyaan misalnya. Atau misalnya mukhatab itu sudah mengerti maksudnya siapa. Misalnya mukhatab ini berkata, jalasa Rahmat fi baitihi. Misalnya antum berkata, qoma Ahmad fi alal kitor misalnya. Qoma Rahmat alal kitor. Rahmat berdiri di atas kereta. Kemudian bilang, ma qoma. Atau ma qoma, dia tidak berdiri. Ya. Itu anda katakan ma qoma ini jumlah mufidah enggak? Jumlah mufidah, jumlah mufidah. Dia tahu maksudnya, ma qoma, dia tidak berdiri. Enggak, dan enggak perlu ma qoma Zaid. Zaid tidak berdiri. Itu enggak masalah, enggak masalah, enggak ada itu. Nah, jadi pada asalnya fi'il dan harf itu jumhur mengatakan itu bukanlah jumlah mufidah. Tetapi kalau dalam praktek konteks, beberapa konteks, itu bisa menjadi jumlah mufidah. Bahkan satu huruf misalnya. Hal anta majnun? Ya. Antum katakan? Naam. Nah, itu di jumlah mufidah itu. Jelas, karena tapi ada yang mahdzuf gitu. Jadi pada keasliannya itu bukan jumlah mufidah. Tapi ketika ada yang dimahdzuf dan itu terpahami, itu menjadi jumlah mufidah. Paham enggak di sini? Ya. Antum menjawab anta mudarris? Antum jawab la. Jawaban la di situ apa? Satu huruf doang bahkan. Ya, satu huruf doang. Kenapa di sini enggak disebut paling minimal satu huruf? Nah, ketika itu berarti kan bukan pada keasliannya. Keasliannya apa jumlah mufidahnya? La lastu mudarrisan gitu misalnya. Itu baru jumlah mufidah. Nah, fi'il dan harf ini baru disebut jumlah mufidah ketika diketahui ada yang terhapus darinya. Tapi pada keasliannya dia bukan jumlah mufidah. Udah selesai. Paham enggak di sini? Antum paham? Mulai kerasa aura ini beratnya? Belum. Alhamdulillah. Jika belum berarti kan lebih lancar. Alhamdulillah, itu lebih diminati. Tapi yang penting ada, udah berpikir ya, udah menunjukkan kemanusiawiannya. Kemudian asbatahu ba'duhum walam ya'udda ya ad-dhamir, atau walam yu'adda ad-dhamiru fi qama ar-raji'i, fi qama ar-raji'i ila zaidin mathalan li'adami zuhurihi. Anda paham sih? Asbatahu ba'duhum, sebagian dari usuliyin menetapkan bahwasanya fi'il dan harf itu adalah kalam. Ya, oke. Okay. Udah ini paham di sini? Termasuk Imam Al-Haramain Al-Juwayni di dalam Muwarraqah ini. Fi'il dan harf itu ditetapkan sebagai, waalaikumsalam, sebagai kalam. Walam yu'adda ad-dhamir, dan dhamir fi qoma, dhamir dalam kata qoma itu kan contohnya apa? Ma qoma. Ma qoma ini dhamir huwa ya, mustatir jawazan, itu tidak dianggap yu'ad, itu tidak yu'adda ya. Yu'adda, kenapa bukan yu'addu? Karena ini dia majzum. Sebelumnya lam adalah yu'adda, tidak terhitung. Domir dalam koma itu tidak terhitung Maksudnya ini ad-dhamir fi qoma ar-raji'u. Ya, ar-raji'u. Kenapa ar-raji'u itu sebagai sifat untuk ad-dhamir? Jadi dhamir yang kok dalam qoma itu rujuk kembali kepada Zaid. Kan aslinya gimana? Ma qoma Zaid, ya kan? Dan dalam lafal qoma ketika Zaid tidak ada, kan fa'ilnya enggak ada nih. Maka fa'ilnya ada di sebagai dhamir mustatir. Takdirnya huwa ma qoma Zaid, aslinya gitu. Tapi kalau misalnya Zaid dihapus, ma qoma, ya, qoma Zaidun alul kitor. Kemudian ada berkata, oh lah, ma qoma, dia enggak berdiri. Ya. Padahal aslinya apa? Ma aslinya ma qoma Zaid alul kitor, gitu kan? Anak maksudnya gitu. Nah di sini katakan walam yu'adda, dan tidak terhitung dhamir yang dalam lafal qoma yang rujuk kepada Zaid itu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Maksudnya tidak dihitung di situ maksudnya apa? Tidak disebutkan di sini. Coba disebutkan oleh Imam Haramain apa? Harf, fi'il dan harf, ya kan? Harf dan fi'il. Kemudian isim fa'ilnya yaitu Zaidnya tidak ditambahkan, tidak dihitung jadi tiga, ini enggak. Kenapa? Li'adami zuhurihi, karena tidak tampaknya secara zahir. Paham enggak itu? Belum paham. Sini sudah lihat Imam Haramain mengatakan apa? Yang ketiga. Yang paling minimal apa? Fi'il dan harf, ya kan? Contohnya apa? Maqoma. Ma harf, qoma fi'il. Kemudian ada enggak sebenarnya dhamir dalamnya? Ada, harus kembali ke mustatir jawazan. Aslinya siapa? Iya siapa? Mau Zaid, mau Sutanto, mau Muslim, mau Pak Bobby, mau apa gitu. Tapi kenapa di sini tidak dihitung, enggak fi'il wa harf wa isim gitu? Karena tidak dizahirkan. Maka dihukumi zahir aja. Ketika zahirnya cuma ma dan koma, maka dihitung sebagai harf dan fi'il. Ya itu berarti minimalnya kalam. Gitu maksudnya. Paham enggak di sini? Antum paham? Belum. Belum paham. Misalnya nih. Antum baru kayak gini sekarang, misalnya begini. Baru kayak gini. Oh, gimana sih antum anu yang pahamnya apa sih? Misalnya ya, anak katakan, dia anak katakan nyimpulin dulu. Anak katakan kepada antum. Zahabi misalnya Zahabi Zahabi si ini siapa Fikri ini sedang belajar. Sedang belajar. Antum belum punya menyangka. Tidak belajar, enggak belajar. Tidak di sini menafikan harf, ya anggap harf. Belajar di sini fi'il. Di dalam kata belajar ini salah fi'il madhi atau fi'il mudhari, ya majdud. Itu ada unsur di dalamnya isim. Dhamir mustatir. Tapi tetap antum menyebutkan tidak berdiri itu harf dan fi'il dah. Bukan harf, fi'il dan isim. Kenapa? Karena isimnya itu tidak terlihat. Tapi isimnya ada dalam fi'il itu. Ma koma. Dalam koma itu terdapat dhamir yang mustatir, hidden dhamir, dhamir yang tersembunyi. Ya, dan tidak zahir, tidak kelihatan dhamir itu. Bukan ma koma huwa, enggak kayak gitu. Tapi ma koma. Nah, dalam koma itu terdapat huwa. Makanya disebut oleh Imam Haramain di sini sebagai minimalnya kalam karena cuma dua komposisi zahirnya. Ya. Yaitu apa? Fi'il dan harf. Harf dan fi'il, udah gitu. Paham di sini? Antum paham, Arif? Insyaallah paham. Walaupun berada alhamdulillah kok paham. Wal jumhuru ala addihi kalimatan. Dan jumhur ulama ala addihi atas penganggapannya sebagai satu kata. Maksudnya apa nih kata sangat yang hari macam? Jadi itu ya bukan. Bukan kalam. Bukan kalam, cuma kata doang. Bukan kalam. Ya, bukan kalam. Adapun jumhur mengatakan ma koma ini bukan kalam. Bukan kalam, oke? Okay? Jadi khilafiyah. Makanya katakan di sini nomor 7. footnote. اختلف العلماء هل يتركب الكلام من فعل وحرف فقط gitu kan, nahu maqama. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah kalam itu tersusun, boleh tersusun, disebut kalam boleh tersusun dari fi'il dan harf saja seperti maqama. Fa'athbatahu ba'duhum, maka sebagian dari ulama usuliyin menetapkan sebagaimana Imam Al-Harmi dalam Al-Ruqat bahwasanya ya itu seperti itu boleh. Wa alaihi masya Imam Al-Harmain, dan atas pendapat itu Imam Al-Harmain juga berdiri, yaitu berjalan di atasnya. Wa huwa qawlu Abdul Qadir, Abdul Qahir Al-Jurjani aidan. Wa dhahaba al-jumhur ila adami itsbatihi. Adapun jumhur, mereka berpendapat tentang tidak tetapnya seperti itu. Udah kita cukup situ. Al-Amidi kalamnya enggak usah kita bahas. Atau yang keempat sekarang, au ismun wa harf. Isim dan harf. Nah, sama seperti tadi pembahasannya maqam. Isim dan harf. Seperti ana bertanya ke Arif, aina Allah? Antum jawab fis sama. Taib, fis sama itu kalimat atau bukan gitu kan? Maksudnya kalam atau bukan? Wadhalika fin nida nahu ya Zaid, wahai Zaid, wa in kana al ma'na ad'u au unadi Zaidan. Contohnya adalah di nida panggilan. Seperti ya Zaid, wahai Zaid. Zaid. Wahai Zaid itu kalam enggak bagi kita. Indonesia kalam. Nah, wa in kana al ma'na, tapi di sini cuma dia harf nida, kemudian Zaid muda isim munada. Dua harf dan isim muda. Wa in kana al-ma'na, meskipun maknanya itu adalah ad'u Zaidan atau unadi Zaidan. Kalau misalnya ad'u Zaidan berarti kan fi'il dan isim, ya kan? Ya. Itu termasuk oke. Okay. Kemudian unadi Zaidan fi'il dan isim. Maka itu termasuk tadi yang ke pertama. Enggak masalah. Kedua. Kedua. Jadi sekarang masalahnya, sebenarnya ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Pertama. Sama dengan yang ketiga. Sama. Ketika antum mengatakan maqamah dalam beberapa konteks, oke. Okay. Begitu juga dengan isim dan harf doang, antum bilang fil bait. Asalnya kok cuma antum fil bait gitu aja, itu bukan kalam. Tapi ketika antum menjawab, misalnya menjawab aina anta, ana fil bait, itu kan jawabnya. Aina anta fil bait. Fil bait, dengan fil bait doang itu orang sudah paham itu kalam. Iya enggak? Makanya dikatakan aina Allah, jawabnya fis sama. Rasulullah SAW tidak memprotes, itu bukan kalam, enggak. Tapi terpahami fis sama, selesai. Di langit, kenapa? Karena yade mahzuf itu sudah jelas bagi mukhotobnya. Jadi satu sisi memang itu adalah isim dan harf itu adalah kalam. Oke, okay, fine. Tapi sekali lagi jumhur ulama tidak menjadikannya sebagai kalam. Bagaimanapun ini pembahasan ikhilafiyah gini, yang terpenting kita sudah mengetahui bahwasannya kalam itu ada yang disepakati, ada yang berikhtilaf dengannya para ulama. Yang disepakati itu isman, dua isim dan juga isim dan fi'il. Adapun yang ikhtilaf adalah jika berkaitan huruf dan fi'il saja atau huruf dan isim saja. Udah. Itu intinya. Udah paham di sini? Alhamdulillah kau paham. Tiga halaman, masya Allah. Udah berapa menit? 18 menit di tiga halaman ini. Masya. Ini hari yang berkah. Sepakatinya si itu kalam enggak? Enggak usah. Enggak usah. Sengaja bercepat ini kayak sengaja. Biasa dibaca. Panjang bener. Kalau misalnya itu ana enggak bakal enggak ngejelasin. Pasti nanti kalau misalnya itu ngejelasin terus. Tapi kalau kita sampai yang keempat ini. Karena dia mengandung makna unadi gitu. Iya. Kembali ke isim. Iya, isim dan fi'il. Di takwil. Iya, jadi ta'wil. Ya. Jadi ini memang zahirnya seperti itu, isim dan harf doang. Tetapi kalau misalnya ditelusuri itu sebenarnya mengandung makna fi'il dan isim. Unadi Zaidan dan semacamnya. Bismillah ya Allah. Kalau misalnya sampai halaman 99 dari halaman 90 berarti kita menghabiskan 10 halaman bahkan. Langsung ini. Langsung. Pesan mie dan semacamnya langsung. kalau bisa ngebut bahkan ini dalam 1 bulan setengah bisa habis. Insya Allah. Saya meragukan ya, ntar ada masuk om udah. Nah, masukkan nanti ber... Oke. Okay. Nyantren langsung deng, bebat deng. Kelas ada. Kemarin aja udah bingung tuh. Nah. Baru kemarin itu baru. Oh, yang baru kemarin itu yang satu. Tapi kalau terbiasa sebenarnya enggak ini kok. Oh, biasa. Ya, kemudian aqsamul kalam bi'tibari madlulihi. Setelah kita tadi aqsamul kalam bi'tibari tarkibihi, sekarang dari sisi madlulnya. Madlul artinya adalah ma yadullu alaih. Maksudnya dari sisi dia menunjuk kemana? Dari sisi maksudnya. Ya, dari sisi maksudnya. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Ya, dah itu dulu. Bentar, itu dulu. Kita itu ada kalam terbagi menjadi amar, nahi, khabar, istikhbar. Kalau diringkas itu cuma dua aja, apa? Khobar dan insya. Khobar itu mencakup apa di sini? Khobar saja. Adapun insya mencakup amrin, nahin, istighbar dan seluruh nanti setelahnya. Paham di sini? Jadi kalau mau simple, kalam itu terbagi menjadi dua dari segi madlulnya. Imma dia khobar, imma dia insya. Khobar itu seperti statement kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kitanya, statement, pernyataan, ya, pernyataan. Nah, selain dari pernyataan seperti perintah, larangan, kemudian pertanyaan, kemudian pengharapan, kemudian doa, itu semua masuk ke dalam insya. Jadi kalam terbagi menjadi di sini dibagi macam-macam, amr, nahi, khobar, istighbar, kemudian wayan qasimu aidan ila tamanni tamannin wa ardin wa qasamin wa qasamin apa qismu syurta apa qismu ini qismu su'un qismu muhasabah muhasib udah dah alhamdulillah paham jadi kangen sama siapa? Iya. Pas ditinggalin kangen, pas sudah bertenggelam di dalamnya langsung antum ya Allah bermunajat kepada Allah. Istighosah itu lafal. Aqsamul kalam bi'tibari madlulihi. Kalam terbagi menjadi pertama amar perintah. Kedua nahi. Seperti kum. Seperti juga la taq'ud. Apa arti kum? Artikum adalah la taq'ud. Duduklah. Artinya apa? Jangan berdiri. Kebalik. Berdirilah. Artinya jangan duduk. Ya. La taq'ud artinya jangan duduk. Ya. Haluslah. Lawannya adalah ojo nesu-nesu. Gitu. Jadi ada amr, ada nahi. Nah, kemudian wa khobar. Ini berarti agak mengacak sedikit. Dan khobar. Seperti nahu ja'a zaid. Bisa juga zaidun ja'a. Boleh. Itu khobar semua. Khobar itu berarti seperti kalimat, sentence yang menunjukkan statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Hasyatnya, sayati, akan datang. Ta'rif, amar, dan nahi. Dikala menulis. Itu kan, sudah mulai aja. Hilang kangennya. Kemudian, wastikhbar. Dan istikhbar sama dengan istifham. Istikhbar adalah pertanyaan. Istifham adalah pertanyaan. Seperti soal. Ya. Qolal Jurjani. Nah, ini mulai. Ini mulai ini lihat. Istifham adalah isti'lam ma fi dhamiril mukhatab. Istifham adalah apa artinya isti'lam ma fi dhamiril mukhatab? Isti'lam ma fi dhamiril mukhatab. Mencari tahu apa yang ada di hatinya atau kalbunya mukhatab, orang yang diajak bicara. Sastra apa puitis banget. Sebenarnya enggak puitis, biasa aja kita aja yang memang bahasa kita terlalu gaul. Jadi istifham adalah isti'lamu ma fi dhamiril mukhatab. Dhamir al-mukhatab di sini bukan anta maksudnya. Kalau dalam sharaf ya iya, dhamir mukhatab ya anta. Tapi maksudnya dhamir al-mukhatab itu kalbunya mukhatab. Maksudnya ketika anda melakukan istifham itu bertanya, berarti sama aja anda mengeruk ilmu dari apa yang ada di kalbu lawan bicara anda. Ya kan? Misalnya siapa nama kamu? Karena masih dalam dhamir al-mukhatab namanya dia. Dalam kalbunya dia. Maka kemudian anda tanya, siapa nama kamu? Kamu antum menjawab, nama saya Fikri Handoki Saputri. Nah, perkataan dia Fikri Handoko Saputra Putra itu adalah khobar. Nah, pertanyaan anda itu la insya, istikhbar ya. Seperti hal koma Zaid fayuqal na'am aw la. Na'am atau tidak, terserah mau yang mana jawabnya. Nah, na'am dan la itu khobar. Na'am koma Zaid atau la, la yakumu Zaid boleh. Ma koma Zaid boleh. Kemudian ada kereta di sini. Mantap. Kereta dari rumah Mas Hasan. Iya, antum jadi enggak perlu jalan jauh ya, enggak perlu bonceng sama tadi siapa. Enggak perlu nyampe. Udah diam Rahmat. Wayan qasimu aidon ila tamannin. Dan terbagi juga kepada tamanni. Apa arti tamanni? Ada bedanya tamanni dengan taroji. Taroji itu berangan tapi masih mungkin terrealisir. Tapi kalau misalnya tamanni itu berangan tapi jauh dari realisasi atau berangan-angan semata atau menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin. Hasiatnya antum baca sendiri. Di sini coba lihat yang lain deh. Yang terakhir ini. Yang paragraf terakhir dari hasiat bawah ini, wa kalamul burhan alladzi asyara ilaihi al-ibadi huwa Faqih Syafi'i, pensyarah Marokot. Huwa ma qalahu pengarang Al-Burhan. Huwa ma qalahu Imamul Haramain fi aqsamil kalam al-amr wa nahi wal khabar wal istikhbar. ثم اعترضوا على ما زاده المتأخرون على هذه الأقسام ثم ارتضوا إمام الحرمين تقسيم الكلام إلى طلب ويشمل الأمر ونهي وخبر. Jadi ada tolab, ada khobar. Iya. Tapi di sini masalahnya khobar di dalamnya termasuk ta'ajub dan qasam. Wallahu a'lam, apakah ta'ajub dan qasam disebut khobar? Khobar juga ya. Tapi wallahi gitu, khobar atau bukan? Ta'ajub wa ajabah misalnya. Ta'ajub itu bukannya insya itu. Coba dicek lagi nanti ya. Kemudian istikhbar. Istikhbar ini mencakup di dalamnya istifham, arad dan tanbih. Afwan. Istikhbar itu tercakup istifham dan arad. Apa istifham? Istifham itu bertanya. Arad itu apa? Arad itu meminta, menyuruh tapi dengan halus. Iya, kapan pulang itu biasa kan. Ya, tapi ada kapan kak dikau pulang? Atau gimana lah? Ya Indonesia itu tapinya, bukan Arabik. Wat tanbih dan juga membagi menjadi tanbih juga. Tanbih itu artinya apa Indonesia ya? Enggak, mencari perhatian. Caper dong. Emang ada harim di sana. Tanbih itu mewanti-wanti ya, semacam itu. Membuat memper ya, mewaspadai dan semacamnya. Anda enggak tahu Indonesianya. Enggak juga. Tanbih enggak mesti tahdir. Tanbih itu supaya penolehan perhatian. Semacam tanbih itu diantaranya talahuf, tamanni, taroji dan nida. Bagaimanapun ini maklumat saja ya. Pemenuh maklumat. Seperti laita syabab yaud, mugo gitu, moga nah, anak-anak muda itu moga pemuda itu kembali ke jalan yang benar dari yang tadinya syabab ya, menjadi salafi insyaallah. Nah, laita di sini ada pengharapan tapi dengan keputusasaan bahwasanya itu tidak akan terjadi. Ya. Oke, itu bedanya laita. Nah, sekarang dikatakan di sini ada 4. At-tamanni huwa talabu husuli syai'i sawa'un kana mungkinan atau mumtani'an. Tamanni itu adalah meminta terjadinya sesuatu, baik itu atau mengharap terjadinya sesuatu, baik itu mungkin terjadi atau enggak mungkin terjadi. Nah, tapi tamanni itu kemungkinan terjadinya itu kecil, beda dengan taroji. Makanya lafal tamanni itu adalah laita, bukan la'alla. Beda kalau taroji itu la'alla. Adapun laita itu kemungkinan kecil, bahkan bisa jadi impossible. Atau bisa jadi orang yang sudah menyesalkan sesuatu yang telah berlalu dan enggak mungkin kembali lagi. Kemudian arad itu ya meminta sesuatu dengan halus. Contohnya anahu ala tanzilu indana, tidakkah kamu turun ke sisi kami? Halus itu. Ya. Kemudian qasam, sumpah. Seperti wallahi la'af'alanna kada, demi Allah la'af'alanna kada. Ada dua taukid tadi, lam dan juga nun tasdid, nun taukid. Boleh la'af'alan, boleh la'af'alanna. Kalau la'af'alan itu nun taukid mukhaffafah namanya, diperingan. Kalau la'af'alanna nun taukid musyaddadah, apa ya? Apa ini, apa Arabiknya, nahunya apa? Musaqqal. Musaqqalah. Musaqqal harfi. Enggak, nun taukidnya musaqqal itu berat dia. Berat sehingga benar-benar muakkad gitu loh. Ya Rabb. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. 5 halaman, bro. Dalam waktu setengah jam ini. Warokot ini maksudnya. Secara warokot 5 halaman dalam waktu setengah jam itu impian ketika masih ada Ardan di sini. Kemudian kita membagi kemudian aqsam al-kalam bi'tibar isti'malihi. Wa min wa jami' dari ini berarti macam-macam kalam dari segi penggunaannya. Wa min wajhin akharin yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dan dari sisi lain, dari sisi apa? Dari segi penggunaan, yaitu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Sebenarnya ini paling menarik ini, dan terbahasan usul fikih paling menarik ini hakikat dan majaz. Ya. Yeah. Ini paling menarik ini. Karena nanti akan ini hakikat atau majaz, ini hakikat apa nih, urfi atau apa gitu kan. Baik, kemudian yang bagian khobarin sih enggak dalam, Mas. Hah? Enggak apa? Enggak dalam. Bisa didalemin, tapi saya itu insyaallah. Akan datang ya di sini. Tadi bilangnya tadi yang saya itu bukan semuanya. Amar dan nahi doang. Khobarin sih kan ada Ada, Mbak. Ada bahasannya. Karena khobar jadi insya, kadang insya juga khobar. Iya, khobar bermakna insya gitu kan. Ya ada, tapi enggak ada di sini. Jadi enggak usah. Ya, ini sore secara warokot sama usul minum usul itu lebih lengkap usul minum usul. Iya. Tapi kalau mau didalamin warokot bisa lebih ini. Tapi usul minum usul kalau misalnya mau didalamin ya lebih ini lagi. Cuman dia kan bahasanya lunak. Kalau ini kan bahasa ulama zaman dulu yang harus diingin lagi. Dibongkar. Hah? Apa? Arot itu apa? Pamerin gitu loh. Permintaan dengan halus. Oh, iya. Meminta dengan halus arot. Kenapa pikiranmu kayaknya enggak semangat hari ini? Enggak, padahal aneh enggak semangat. Kami capek tadi malam. Aqsamul kalam bi'tibari, ya sekarang ta'rif al-haqiqah. Ta'rif al-haqiqah. Fal-haqiqat, fal-haqiqatu. Al-haqiqah lugatan mushtaqatun min al-haq. Terambil dari al-haq. wal haqqu huwa ats-tsabitu al-lazim. Hak itu adalah yang sabit, yang tetap dan yang lazim, yang harus. Wa yuqalu aydhan haqiqatu asy-syai' ay dzatuhu. Dan dikatakan juga haqiqat dari sesuatu adalah zatnya yang ats-tsabita al-lazimah itu. Dikatakan juga seperti itu. Itu secara bahasa, oke. Okay. Sekarang al-haqiqah secara istilah usuliyin. Ma baqiya fi isti'mali 'ala mawdu'ihi. Ma baqiya, apa yang tetap dalam istimal penggunaannya, ala mawdu'ihi. Ala mawdu'ihi artinya adalah ala ma wudi'alah, yaitu berdasarkan apa yang memang sudah ditetapkannya seperti itu daripada asalnya. Memang asalnya sudah ditetapkan maknanya itu. Jadi hakikat itu kembali kepada makna asal aslinya. Itu hakikat. Wakil dikatakan juga hakikat itu adalah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Dikatakan juga adalah hakikat adalah apa yang digunakan fi mastuliha alaihi dalam konteks yang telah teristilahkan atasnya minal mukhatabah dari percakapan. Paham gak di sini? Coba paham ini. Apa yang digunakan dalam konteks yang telah teristilahkan atasnya dari percakapan. Paham? Jadi ketika dalam suatu percakapan, dalam komunitas, itu udah teristilahkan seperti itu maknanya. Maksudnya istilah ini untuk makna itu, maka itulah hakikat baginya. Misalnya dalam kita ini, kita ada satu istilah bahasa kita sendiri, misalnya 5 halaman. Istilah frase 5 halaman itu, itu udah khas bagi kita. Yang lain gak tahu, yang mendengar streaming gak tahu, yang mendengar rekaman gak ngerti maksudnya apa 5 halaman. Tapi kita ketawa dengan 5 halaman. Nah itu berarti ada hakikat di situ. Nah hakikat tersebut itu adalah istimalnya, digunakannya sesuai dengan apa yang telah kita istilahkan dari muhadatsah kita, mukhotobah kita, percakapan kita. Gitu. Itu hakikat itu. Ya. Oke. Okay. Paham enggak, Umar? Digunakannya sesuatu yang sudah diistilahkan. Iya, diistilahkan dalam artian udah difahami seperti itu pada komunitas itu atau pada asal dari komunitas itu. Komunitas itu berarti udah mengetahui asal dari kata itu bermakna ini. Ya. Misalnya komunitas Indonesia memahami makna lima, ada lima jumlah bilangan lima itu. Tapi kemudian kalau kita ke Peru, kita bertemu lima. Nah itu hakikat mereka beda lagi sama kita. Kemudian kita misal ke Arabi, ke Saudi, lima. Artinya for what? Untuk apa? Nah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu hakikat, yaitu merujuk kepada makna asal masing-masing. Ya. Oke, okay, paham di sini sudah. Sudah ya? Sudah. Subhanakallahumma wabihamdika. Wa in lam yabqa ala mawdu'ihi, meskipun dia tidak tetap atas mawdu'ilah, yaitu pada asalnya, dari asal sumber paling asalnya itu enggak lagi. Seperti as-shalat fil hay'ah al-makhsusah. Lafal solat, seperti yang lafal solat. Lafal solat dalam bentuk yang khusus. Lafal solat. Lafal solat itu dalam bahasa Arab ada enggak? Ada. Tapi maudu asalnya solat itu adalah doa. Itu arti asal dari bahasanya. Berarti itu hakikat lughawiyah. Ya. Tapi kemudian ada juga istilah solat dalam syar'iyah. Nah, sholat dalam syariah itu ada maudu, ada penggunaan lain, ada makna lain. Maka ini menjadi hakikat syariah. Tadinya lah hakikat yang pertama hakikat logawiyah, karena kembali ke asal makna dalam bahasa itu sendiri, solat bermakna doa. Adapun asal ke asal makna solat dalam syariat adalah itu perbuatan khusus itu. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi. Maka sesungguhnya lafal solat tadi itu tidak tetap tinggal dalam tema atau bukan tema, bukan, dalam keasalnya, hakikat asalnya dalam bahasa. Enggak lagi. Ya. Kita tahu bahwasanya asal dari kata misalnya misalnya lafal apa ya kira-kira yang enak ya? Zikir Indonesia, yang Indonesia. Yang Indonesia misalnya ada lafal namanya bolot. Nah, bolot. Nah, itu tuli. Nah, kemudian ada orang kemudian komunitas itu menyebut modem bolt sebagai bolot. Ketika menyebut dia direkam ini, nanti dilaporin nanti. Ketika misalnya kita menyebut saya beli bolot kemarin. Nah, maka bolt di sini, bolot di sini yang dimaksud adalah bolt. Padahal pada keaslian makna bahasanya bolot itu apa? Budek, kan? Ya. Itu makna hakikat bahasanya. Tapi misalnya kita sepakat di sini bahwasanya ketika kita mengatakan bolot itu berarti modem bolt. Berarti masuk ke dalam hakikat urfiyah yang sudah menyimpang dari hakikat asalnya, lugawiyahnya. Gitu. Oke. Tapi kemudian di yang lain seluruh Indonesia kita bilang, atau ada bilang Haji Bolot melawak. Haji Bolot. Nah, sekarang Haji Bolot, bolot di sini itu masuk ke hakikat lugawiyah bukan? Udah bukan, walaupun memang maknanya benar sih, bolot itu artinya buruk. Tapi yang dimaksudkan di sini hakikat urfiyah amah. Uruf. Yaitu uruf yang umum, semuanya paham. Tapi dia menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Indonesia tapi bukan dalam keaslian Indonesia bahasa Indonesia. Karena keasliannya haji bolot berarti haji budak, tapi ini yang dimaksud haji bolot di sini adalah orang tertentu. Hakikat berarti urf yang dikenal, urf berarti ma'ruf, dikenal. Dikenal oleh yang setempat. Yaitu istilah. Oke, kemudian wa huwa du'a bi khair, yaitu adalah salat itu aslinya doa bi khair, yaitu mendoakan kebaikan. Seperti solawat itu kan artinya mendoakan kebaikan. Ya. Jadi solawat itu, yang solawat untuk Nabi itu ada unsur makna hakikat lugawiyahnya pekat di situ. Tapi juga ada unsur makna hakikat syariahnya, karena apa? Memperkenalkan lafal solawat. Karena dulu di zaman Arab dulu lampau mendoakan kebaikan bagi orang itu tidak dengan cara sallallahu alaihi wasallam atau enggak, dengan cara lain. Ya. Dengan tidak dengan lafal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadabah lidzatil arba' kal himar. Dabah itu fa'il dari dabba yadubu, artinya apa ini Indonesia? Melata. Berjalan di atas muka bumi. Iya. Lidzatil arba'. Iya, itu lafal istilah arba' az-dabba itu untuk binatang yang berkaki empat. Seperti himar, ghanam dan seterusnya. Fa innahu lam yabqa 'ala mawdu'ihi. Sesungguhnya lafal dabba yang seperti ini bermakna berkaki empat itu tidak pada asal dari bahasanya sebenarnya. Ya, terus berasal dari bahasanya apa? Kullu ma yadubu 'alal ardi. Itu asalnya. Setiap yang melata dan berjalan di atas muka bumi itu disebutkan dabbah. Makanya dalam firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala tayrin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidaklah dari apa yang berjalan di atas muka bumi semuanya, binatang semuanya. Wala tayrin. Dan tidaklah burung, berarti kan burung ataupun ini, ya, nggak ada yang lain. Oke, itu asal dari bahasanya. Oke, dikatakan dalam footnote, at-ta'rif al-tsani lil haqiqah, definisi kedua untuk hakikat, yashmal, mencakup hakikat syar'iyah dan urfiyah yang ammah atau yang khas. Karena hakikat urfiah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau misalnya hakikat urfiahnya cuma komunitas ini berarti khusus. Tapi kalau misalnya seluruh Indonesia itu umum atau seluruh manusia itu umum. Oke. Fahadhi tusamma haqiqatan wa illam tabqa fil isti'mali ala asli ma wudi'at lah. Nah, ini disamakan, dinamakan hakikoh meskipun tidak tetap dalam penggunaan asal dia diterapkannya dari bahasa. Ini kayaknya harus disembur kopi ini, Rahmat ini, Masya Allah. Ta'riful majaz, ya kita sampai 97 aja Rahmat, antum tenang, sampai 97 aja, tenang, tenang. Nyantai. Ta'rif al-majaz. Wal majazu, majaz mushtaqun minal jawaz, wa huwa al-ubur wa ta'addi. Majaz itu terambil dari kata al-jawaz. Pakai zat, pakai zai, zai, bukan pakai sin. Kalau misalnya sin nanti salah ya. Al-jawaz pakai z. Wa huwa al-ubur itu lewat, wa ta'addi. Ta'addi apa? Apa ta'addi? Kalau misalnya fi'il muta'addi artinya fi'il yang membutuhkan mudhari', membutuhkan maf'ul bih. Kalau misalnya ta'addi bisa juga berlawanan, melawan. Membutuhkan ini kali kalau ya. Al-ubur penting lewat dia. Al-majaz secara istilahnya tadi itu hakikat apa yang ta'ad, yang ubur, hakikat lughawiyah. Sekarang majaz secara hakikat urfiyah, yaitu urfiyah usuliyin. Di kalangan usuliyin artinya adalah ma tajuzu an maudu'ihi. Apa yang lewat dari maudu'nya, asalnya. Jadi bukan pada asalnya dia. Makanya hakikat urfiyah itu seringkali juga disebut majaz juga sebenarnya. Beberapa dari hakikat urfiyah. Nah itu definisi pertama. Definisi kedua, majaz adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha 'alaihi minal mukhatabah. Majaz adalah apa yang digunakan dari selain apa yang telah diistilahkan dari percakapan. Kangen banget tuh kayaknya habis hamil nih, habis keluarin anak, Masya Allah. Udah pulang ya? Lagi lama, 2 hari kemarin. Kayaknya kangen banget yang di ini dia. Tuh, biasanya enggak biasa aja. Cia. Ya udah. Oke. Udah. Bahwasanya majaz apa yang digunakan di selain apa yang diistilahkan atasnya dari percakapan. Udah gampang itu. Gampang kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Seperti kita harus berhenti ini. Enggak sadar kita sudah mencapai 47 menit. Soal Samsung. Ya. Kayaknya berhasrat banget untuk dipegang dia kayaknya. Susunya masih banyak nih. Iya. Kalau misalnya memang antum masih ingin lebih mengerti tentang ini, majaz. Tamuk. Unzur. Nah, unzur itu sendiri adalah hakikat urfiah bagi kita. Ketika antum kita unzur, antum mengerti maksudnya. Tapi ketika antum bilang unzur kepada orang-orang luar walaupun talib lebih, itu enggak bakal ketawa. Iya. Tapi kalau kita sama-sama kita unzur, nah itu udah ketawa. Karena ada apa? Ada hakikat urfiah yang cuma urfiah khos di sini doang ya, kita tahu. Oke, kita berarti sampai di sini saja insyaallah pada pukul 7 lewat 40 menit. Ya, sekitar 15 menit lagi ya. Kita akan melanjutkan fikih Syafi'i insyaallah taala. Jadi hari Kamis nanti kita akan membahas hakikah dan majaz. Kita udah berapa halaman kita habis? 1 2 3 4 5 6 ya Rabb. 8 halaman ya Rabb. Masya Allah, berarti sepertinya Ardan itu gak perlu ada, karena jadi lama kalau ada Ardan, jadi sorry kalau gak ada Ardan jadi cepat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pemanah, Mas.